Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam, qala al-rawi, haddathana muhammad, أي إمام البخاري. قال حدثنا موسى موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري تقدم. قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة siapa namanya رمضان والله ابن Wadhah bin siapa? Abdul Bar. Wadhah bin siapa? Ahmad. Wadhah ibn Abdullah al-Yashkuri. Barakallahu fikum. Thiqah. An Abi Bishr. Barakallahu fikum. Abu Bishr di sini adalah Ja'far ibn Iyas, Ja'far bin Iyas al-Yashkuri, Abu Bishr al-Wasiti. Thiqatun Athbatun Nas fi Sa'id ibn Jubair. Athbatun Nas fi Sa'id ibn Jubair. Dia ini orang yang paling kuat periwayatannya dari Sa'id bin Jubair. Barakallahu fikum. An Abdullah ibn Syaqiq. An Abdullah ibn Syaqiq. Dari Abdullah bin Syaqiq, Abdullah ibn Syaqiq al-Uqayli, al-Uqayli Abu Abdurrahman atau Abu Muhammad al-Basri. Thiqatun fihi nasabun. Ya. Abdullah ibn Syaqiq al-Uqayli al-Basri, dia rawi yang thiqah, fihi nasab. Ya, ada nasab di situ. Maksudnya apa? Nasob di sini nasobayan subuman suban nasibun ukasyah. Maksudnya apa? Pada beliau ini ada nasob. Apa yang nasob di situ? Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan nasob? Alfian. Apa yang dimaksud dengan nasab di sini, Abdul Fattah? Pemahaman apa? Baik, ahsanta. Iya. An-nasab huwa alladhi yansibul ida ala Ali ibn Abi Talib. Nasab adalah orang-orang yang memancangkan permusuhan kepada Ali. Ya. Barakallahu fikum radhiyallahu an. Jadi pihak-pihak yang apa? Kontra dengan Ali barakallahu fikum itu disilakan nawasib. Mufradnya nasab. Barakallahu fikum. Ya, pecahan dari sekte Khawarij. Ya. Pihak-pihak ya barakallahu fikum yang selalu menentang, memberontak kepada penguasa yang sah. Barakallahu fikum. Kalau nawasib ini atau nasibi cenderungnya memusuhi Ali. Barakallahu fikum. Tayyib. An Raja Ibni Abi Raja, dari Raja bin Abi Raja Al-Bahili Al-Basri. Raja bin Abi Raja Al-Bahili Al-Basri tafarrada anhu Abdullah ibn Syaqiq, yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang, Abdullah bin Syaqiq. Wa wasaqahu al-Ijli wa ibn Hibban, dan dia ditausik, disiqahkan oleh al-Ijli dan ibn Hibban. Barakallahu fikum. Fama ra'yukum bihadzal rawi, bagaimana pendapat kalian tentang rawi ini? Wa mahaluhu Abu Dzar. Hah? Majhul ain, tanpa ampun, walaupun di situ ada tausiknya Al-Ijli dan Ibnu Hibban. Walaupun mereka mutasahilan, lumayan. Tanpa ampun. Enggak ditoleh. Enggak naik dikit majul hal begitu. Oh, enggak apa-apa. Bisa ditawar dia rupanya. Enggak apa-apa Ustaz, majul hal gitu ya. Benar nih enggak nyesel antum? Ikhlas enggak? Hah? Majul hal. Hah? Tetap majul ain lu. Tadi udah mau ditawar, sekarang enggak mau. Gimana sih? Majul ain. Gitu ya. Enggak ditoleh ya Al-Ijli dan Ibnu Hibban. Mutasahilan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Adi gimana Adi? Hah? Indal Hafid makbul. Kalau Indah, Indak? Kalau Al Hafid makbul, kalau Indak? Majhul apa? Ain hal majhul ain. Gak ditoleh gitu ya. Al-Ijli dan Ibnu Hibban gak ditoleh. Masya Allah. Abu Salamah. Hah? Sama. Sepakat ya. Majhul. Majhul ain. Barakallahu fikum. Labas ya. Al-Hafid yaqul makbul. Al-Hafid mengatakan dia makbul. Barakallahu fikum. Baik. Yang seperti ini barakallahu fikum adalah maudhi al-ijtihad baina ulama al-hadith. Iya. Kalau Syekh Mukbil kita melihat soniknya, beliau tetap mengatakan majhul ain. Iya, la yartaqi, enggak bisa naik. Walaupun di situ ada tausiknya Al-Ijli dan Ibnu Hibban. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sebagian keadaan barakallahu fikum minimal tayyib, dia akan mengatakan majhul. Majhul hal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya tetap majhul. Barakallahu fikum. Dan itu termasuk anwa'u dha'if. Ya. Anwa'u dha'if firrawi. Barakallahu fikum. An Mihjan. An Mihjan al-Aslami. Mihjan ibnu al-Adrad. Ya, ibnul Adrad. Alif, lam, hamzah, dal, ra, dal, Adrad. Mihjan ibnul Adrad. Barakallahu fiik. Ya. Nama yang cukup unik. Ya, bisa juga dimasukkan dalam daftar ya. Abu Mihjan, Abul Adrad. Barakallahu fiik. Tayyib, sahabiyun. Mihjan bin Adrad Al-Aslami, sahabi. Barakallahu fiik. Qala Raja'un. Berkata Raja, aqbaltu ma'a Mihjan dhata yaumin. Pada suatu hari aku pernah bersama Mihjan datang hatta intahaina ila masjidi ahlil Basrah. Dan kami pun akhirnya sampai di masjid orang-orang Basrah. Fa'idha Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil majlis jalisun. Ternyata di sana, di masjid itu sudah ada Buraidah. Ya. Buraidah ibnul Hasib, sahabi al-Aslami. Buraidah ternyata di sana beliau ada, ya, di depan pintu, dari pintu-pintu masjid dalam keadaan duduk. Duduk di dekat pintu masjid. Qal. Kemudian Rojak melanjutkan ceritanya. Wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Sakbah. Di masjid itu ada seseorang yang dipanggil dengan Sakbah. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam sebagian riwayat Sukainah. Iya. Sukainah. Sin, kaf, ya, nun, ta. Sukainah. Barakallahu fikum. Undur al-isobah lil-hafiq. Ada yang bilang Sakbah, ada yang bilang Sukainah. Yutilus salah. Si Sukainah ini atau Sakbah ini memanjangkan sholatnya. Baik. Panjang sekali. Falamma intahaina ila babil masjid wa alaihi burdah. Dan tatkala kami sampai di pintu masjid wa alaihi burdah, dan di atasnya ada burdah. Barakallahu fikum. Burda kisaun aswad murabba. Kisaun aswadun murabba'un fihi suwar talbasuhu al-a'rab. Undur al-nihaya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi orang si Sukainah tadi mengenakan apa? Burdah, yaitu kain yang berwarna hitam yang bentuknya segi empat persegi dan bercorak, dan ini biasa dipakai oleh Arab, ya, orang-orang pedalaman. Jadi sejenis syal begitu, barakallahu fik. Tayyib. Wa kana Buraidah sahiba mizahatin. Dan Buraidah bin Hasib ini adalah orang yang ya suka bercanda. Barakallahu fikum. Faqala, maka Buraidah berkata, ya Mihjan, atusalli kama yusalli Sakbah. Iya, barakallahu fikum. Baik. Buraidah mengatakan, wahai Mihjan, apakah kamu bisa mengerjakan sholat sebagaimana Sakbah atau Sukainah mengerjakan sholat, gitu ya? Bisa enggak kamu sholat selama si Sakbah ini? Barakallahu fikum. Tayyib. Maksud beliau, la'allahu arada ayya'rifa ra'ya Mihjan fi dhalik. La'allahu arada ayya'rifa ra'ya Mihjan fi dhalik. Jadi melihat fenomena sholatnya Sukainah yang begitu lama, Buraidah pengen tahu ya, bagaimana komentar dan pendapat Mihjan dengan pertanyaan pancingan. Kamu bisa enggak sholat kayak si Sukainah? Lama sekali. Barakallahu fikum. Baik. Falam yarudda alaihi Mihjan. Tapi Mihjan tidak membalas, tidak memberikan komentar, tidak memberikan respon pertanyaan tadi. Barakallahu fikum. Ka'annahu yafham. Iya. Seolah-olah beliau paham. Ini pancingan ini. Barakallahu fikum. Baik. Qala, qala Mihjan, berkata Raja Mihjan pun mulai berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhada biyadihi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengambil tanganku. Fantalakna namshi hatta sa'idna Uhudan. Maka kami pun pergi dan berjalan sampai mendaki bukit Uhud. Barakallahu fikum. Iya. Jadi diajak sama Rasul, dipegang tangannya. Barakallahu fikum. Baik. Ini bedanya ya, salaf sama khalaf. Dari riwayat ini sebenarnya, barakallahu fikum, di situ ada jawaban dari Mihjan. Tapi halus. Iya, beliau hanya menggunakan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak langsung tembak der begitu ya, melihat tindakan si Sukainah. Tapi beliau membawakan riwayat Rasul, menceritakan. Nanti dilihat. Jadi Rasul pernah memegang tangan saya dan mengajak saya jalan-jalan sampai kami mendaki bukit Uhud. Fa asyrafa alal Madinah. Tayyib. Iya. Ai atalla alaiha min fawqi Uhud. Atalla alaiha min fawqi Uhud. Maksudnya akhirnya sampailah di puncak bukit Uhud. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ bisa melihat kota Madinah dengan jelas. Barakallahu fikum. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Wailu ummiha min qaryatin yatrukuha ahluha ka'amara ma takunu. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Al-Hafidz barakallahu fikum tentang lafaz wailu ummiha, kalimat wail hiya kalimatu zammin, takuluha al-arab fil madhi. Ya, kata Al-Hafidz, ini kalimat nadanya apa? Celaan. Gitu ya. Dan orang Arab biasa menggunakannya untuk memuji. Barakallahu fikum. La yaqsuduna ma'na ma fiha min adh-dhammi. La yaqsuduna ma'na ma fiha min adh-dhammi. Dan mereka tidak memaksud dengan ucapan seperti ini maknanya yaitu apa? Celaan. Ya, wailu ummiha. Secara zahir maknanya wail kan jelek ya, celaka atau binasa. Tapi ini barakallahu fikum diucapkan oleh orang Arab untuk memuji. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi maksudnya barakallahu fikum, ya. Qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban biha. Nabi itu mengucapkan ucapan ini karena merasa ta'ajub, ya, kagum, terheran-heran dengan desa tersebut, ya. Sungguh mengagumkan, sungguh mengherankan sebuah desa. Yatrukuha ahluha, di mana penduduknya itu meninggalkan desa tersebut. Ka'amara ma takunu. Ya. Dalam keadaan desa itu sedang berkembang pesat, sedang maju-majunya. Yang beliau maksudkan adalah Madinah. Kota Madinah. Barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya di antara barakallahu fikum yang beliau, ya, herankan kota Madinah dalam keadaan berkembang pesat, dalam keadaan maju, barakallahu fikum, ditinggalkan oleh penghuninya. Baik, terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Iya, tentang gambaran kota Madinah itu nanti akan kosong. Oh ya, enggak ada penghuninya. Baik. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, ini pendapat yang pertama, tabaan li'iyad, dan beliau ini mengikuti pendapatnya al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan waqad wujida dzalika, وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمار البلاد. Kata beliau, hal ini terjadi ketika Madinah berubah menjadi pusat dari kekhilafahan, ya, pusat pemerintahan khilafah Islamiyah di Madinah. Wa maqsadan nas, dan dia menjadi tujuan semua umat manusia. Wa malja'ahum, dan tempat untuk berlindung. Humilat ilaiha khairatul ardi, sehingga dibawa semua benda-benda terbaik di muka bumi ini. Ya. Saat barakallahu fikum min a'maril bilad, sehingga saat itu Madinah berubah menjadi kota yang sangat maju. Ya, barakallahu fikum. Baik. Itu dari seluruh penjuru dunia. Ya. Barakallahu fikum. Dari Eropanya, dari Asianya, barakallahu fikum, barang-barang ya yang mewah, yang unik, barakallahu fikum, dibawa ke sana. Tapi pembangunan juga pesat. Falamma intaqalatil khilafah anha, falamma intaqalatil khilafah anha ila Syam, thumma ila al-Iraq. وتغلبت عليها الأعراب وتعاورتها الفدن وخلت من أهلها وخلت من أهلها قصدتها Al-awafi, qasadatha al-awafi, at-tayru was-siba'. Barakallahu fikum. Ya. Namun tatkala pusat pemerintahan khilafah itu dipindah ke Syam, barakallahu fikum, oleh Bani Umayyah. Tayyib. Ya. Kemudian setelah itu pindah lagi ke Irak, Bani Abah, Abbasiyah. Dan barakallahu fikum, iya, kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Arab. Iya, dan fitnah mulai barakallahu fikum berkobar. Khallat min ahliha, maka penduduknya pun meninggalkannya. Wa qasadatha awafi, maka Madinah itu dituju oleh al-awafi, maksudnya adalah at-tayr was-siba, yang datang ke sana cuman burung-burung dan binatang buas. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Itu pendapat pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu pendapat yang pertama. Ya. Jadi maksudnya Madinah itu akan ditinggalkan oleh ya penduduknya, maksudnya mayoritas. Jadi Madinah itu tidak seramai seperti dahulu kala ketika apa? Pusat pemerintahan tidak lagi di sana. Yang dulunya Madinah itu kota yang sangat maju, pesat, barakallahu fikum, berkembang. Semenjak barakallahu fikum pusat pemerintahan dipindah, ya, pindah-pindah dari Madinah ke Syam terus ke Irak, barakallahu fikum, maka apa? Menjadi sepi, barakallahu fikum. Tidak seramai seperti dahulu kala, barakallahu fikum. Tayyib. Pendapat yang kedua dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Al-Mukhtar anna hadat tarka, anna hadat tarka yakunu fi akhiriz zaman inda qiyamis sa'ah. Yang terpilih, kata beliau, bahwasannya ditinggalkannya kota Madinah itu terjadi di akhir zaman ketika sudah dekatnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Ya. Wa yu'ayyiduhu qissatu ar-ra'iyaini. Qissatu ar-ra'iyaini. Barakallahu fikum. Tayyib. Faqat waqa'a inda Muslim, dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya barakallahu fikum yaitu kejadian al-hasyr. Ya, ketika manusia itu dikumpulkan di akhir zaman, barakallahu fikum, tayyib, sehingga semua wilayah itu kosong termasuk Madinah. Ya, dan yang terakhir dikumpulkan adalah dua pengembala. Disebutkan dalam riwayatnya, enggak usah antum tulis panjang. Yatrukunal madinata ala khairin makanat. Umat manusia meninggalkan kota Madinah padahal dia di atas kebaikan yang luar biasa. Artinya saat itu Madinah pesat, gitu ya. Sekarang saja luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Kalau dengar cerita-cerita keluarga atau teman-teman yang sudah ke sana, ya. Apalagi pembangunan barakallahu fikum yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Gak tahu kalau sudah selesai nanti. Makin apa? Mewah lagi itu. Barakallahu fikum. Dan itu sudah akhir zaman. Iya. Di mana manusia meninggalkan Madinah padahal Madinah saat itu sebaik-baik keadaan. Barakallahu fikum. La yakhsha illal awwaf. Tidak ada yang tinggal di sana kecuali awwaf, yuridu al awafi as-siba wat tayr. Yang di kota tersebut, ya, jadi burung itu hanya penuh dengan apa? Burung-burung dan hewan buas. Enggak ada penghuninya. Barakallahu fikum. Wa akhiru man yuhsyaru ar-ra'yani min ya Muzainah yuridani al-Madinah, dan orang yang terakhir kali dikumpulkan, ya, jadi kan proses mengumpulkan manusia saat dunia itu kan barakallahu fikum bertahap, ya. Yang terakhir kali dikumpulkan adalah dua orang pengembala dari daerah Muzainah. Saat itu mereka ingin ke Madinah. Kedua orang ini. Yan iqani bi ghanamihima. Iya, dengan membawa kambing-kambingnya. Orang desa, barakallahu fikum. Tayyib. Fayajidaniha wahsyan. Barakallahu fikum. Maka dia tiba-tiba mendapati, iya, kambing-kambing yang dia bawa ini tiba-tiba menjadi apa? Buas. Gitu ya. Biasanya kan kambing jinak, ya, nurut. Ini kok tiba-tiba buas. Wah, barakallahu fikum. Hatta idza balagha thaniyatal wada kharra ala wujuhihima. Ketika keduanya sampai di daerah thaniyatal wada, maka mereka pun tersungkur, ya, di atas wajah-wajah mereka, tertelungkup, barakallahu fikum, dan dikumpulkan dengan rombongan yang lain. Barakallahu fikum, ya. Tayyib. Itu riwayatnya. Barakallahu fikum. Wa hadza huwa wasahih, dan ini pendapat yang sahih. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi di sinilah ketika akhir zaman. Iya. Sungguh mengherankan, Madinah itu saat itu pesat-pesatnya, maju-majunya, iya, berkembangnya, barakallahu fikum, dalam keadaan yang paling baik dunianya. Tapi apa? Sama masyarakatnya, sama penduduknya ditinggalkan, dikosongkan. Yang di sana cuman burung-burung dan hewan buas. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ya'tiha dajjal. Ini yang menguatkan bahwasanya yang beliau inginkan adalah peristiwa akhir zaman. Lihat dari konteksnya. Setelah itu Rasul menceritakan tentang kedatangan dajjal ke kota Madinah. Iya. Ya'tiha dajjal. Dajjal nanti akan mendatangi kota Madinah. Gitu ya. Karena Dajjal ketika muncul melakukan safari dakwah. Dia ngajak orang safari dakwah keliling dunia. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ketinggalan, barakallahu fikum, apa? Kota Makkah dan Madinah. Iya, dia pengen dakwah di situ, ngajak-ngajak orang-orangnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan. Tapi sayang, Dajjal mendapati di setiap pintu-pintu Ya, di setiap pintu dari pintu-pintu kota Madinah ada malaikat yang menjaganya. Ya, jadi setiap celah di mana Dajjal itu ingin masuk, sudah ada malaikat di situ. Fala yadkhuluha, sehingga Dajjal enggak jadi masuk. Barakallahu fikum. Iya. Itu dikhabarkan oleh Rasul. Barakallahu fikum. Thumman hadara. Aina zala. Setelah Rasul memberikan barakallahu fikum pelajaran yang berharga kepada Mihjan, barakallahu fikum, beliau turun. Ya, barakallahu fikum. Kalau ngasih pelajaran seperti ini, dijamin akan lengket barakallahu fikum, ya. Enggak akan lupa pelajarannya itu walaupun sudah bertahun-tahun. Gitu ya. Dengan melakukan barakallahu fikum visual. Gitu ya. Dinampakkan kota Madinah dari atas bukit, kemudian Rasul menyampaikan riwayat ya kepada Mihjan tentang akhbarul Madinah, berita kota Madinah di akhir zaman. Barakallahu fikum. Makanya lengket, beliau sampai bisa menggambarkan dari awal perjalanan sampai akhir. Kemudian Rasul pun turun bukit. Barakallahu fikum. Hatta idza kunna fil masjid, ya, sampai ketika kami di dalam masjid, jadi setelah turun bukit ke masjid, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli. Ya. Rasul pun melihat seseorang yang mengerjakan salat. Yasjudu wa yarka'u, di mana dia sujud dan rukuk di situ. Artinya barakallahu fikum, salatnya itu kelihatan khusyuk sekali. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya kepadaku, man hadza, siapa orang ini? Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang barakallahu fikum terlihat beda pada dia. Iya, sehingga Rasul tertarik, siapa sih orang ini? Fa akhadtu utrihi. Barakallahu fikum. Maka aku pun mulai utrihi. Ayah apa? Mujawazatul madhi. Aku pun mulai memuji orang ini. Ya, selangit Rasul. Ya. Fakultu ya Rasulullah hadza fulan. Ya, ini adalah fulan. Barakallahu fikum. Wa hadza tayyib. Kada wa kada. Ya, artinya dia memuji Rasul, ini si fulan, beliau ini orangnya masyaallah, dipuji. Barakallahu fikum. Tayyib. Al khair. Masyaallah. Faqal, maka Rasul mengatakan, amsik, tahan mulutmu. La tusmi'hu fatuhlikhu. Jangan kamu perdengarkan pujianmu ini kepada dia sehingga kamu akan membinasakannya. Gitu ya. Diingatkan sama Rasul, jangan keras-keras, jangan sampai si fulan dengar. Kalau dia dengar nanti dia bisa binasa. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini yang menjadi syahid dalam bab. Ikhwan ya, yang menjadi syahid dalam bab barakallahu fikum, yaitu tidak memuji orang barakallahu fikum melampaui batas. Dan itu barakallahu fikum dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabi ala sahabi. Gitu ya. Seorang sahabat dan untuk pujian kepada sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Mereka saja tidak aman dari fitnah al-ujub wa takabbur ala thana, apalagi selain dari mereka. Barakallahu fikum. Sehingga berhati-hati. Qala fantalaqa yamshi. Ya, kemudian setelah itu beliau pergi dan berjalan hatta idza kana inda hujrihi, sampai ketika beliau sudah dekat dengan kamar beliau, karena kamarnya dekat dengan masjid, ya, bersebelahan. Lakinnahu nafada yadai. Tapi saat itu beliau melepaskan tangannya dariku. Barakallahu fikum. Tayyib, masih diiringi oleh Mihjan. Thumma qala, Ya, setelah itu Rasul mengatakan, ini isyarah barakallahu fikum akan tindakan orang tadi. Ya. Inna khaira dinikum aisaruhu. Inna khaira dinikum aisaruhu. Salatan. Rasul mengatakan sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah. Sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah. Tiga kali barakallahu fikum. Gitu ya. Rasul tidak langsung barakallahu fikum menjazm, Rasul tidak langsung menghukumi, tapi Rasul memberikan tolak ukur. Ya. Ketika orang tadi giat dalam melakukan ibadah, barakallahu fikum, jangan sampai pada tingkatan takalluf. Ya, ini halus sih. Sindirannya ha? Halus. Begitu juga barakallahu fikum jawabannya Mihjan ketika lihat ada orang yang sholatnya lama sekali. Beliau tidak menghukumi, tapi beliau memberikan keterangan dari Rasul tadi. Karena tidak tahu orang yang sholat lama tadi barakallahu fikum di situ dia takalluf atau tidak. Gitu? Karena masing-masing orang berbeda. Intinya barakallahu fikum. Iya. Jangan apa? Takalluf. Barakallahu fikum. Iya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa ing khalla. Amalan yang paling Allah cintai barakallahu fikum adalah amalan yang paling apa? Langgeng, awet walaupun sedikit. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya amalan barakallahu fikum kalau di situ ada unsur takalluf. Iya, kalau sudah futur, sudah ditinggalkan. Gitu ya. Sedikit muktasid pertengahan dalam melakukan amalan saleh barakallahu fikum. Ya, tapi kalau bisa awet, bisa langgeng itu lebih baik. Ikhwan ya. Baik, itu yang diinginkan dari hadis barakallahu fikum Mihjan. Jadi beliau enggak bisa menghukumi menjawab dengan pasti mengomentari orang yang sholatnya lama itu baik atau jelek, iya, riya atau tidak barakallahu fikum. Beliau mengatakan demikian kaidahnya. Iya. Barakallahu fikum. Amalan yang paling bagus, yang paling baik adalah yang paling ringan, enggak ada unsur takallufnya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Baik, itu ada barakallahu fikum yang diajarkan oleh sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Iya, barakallahu fikum. Jadi enggak langsung barakallahu fikum ketika melihat seseorang langsung komentar, langsung statement gitu ya. Itu yang biasa dilakukan oleh khalaf. Dia temannya sholatnya lama, rajin ibadahnya, muro'in itu, muro'in. Ya, itu riya. Barakallahu fikum. Ya, lihat temennya males-malesan gitu ya. Barakallahu fikum, enggak ada semangat. Tayyib. Ya, itu orang jahil. Barakallahu fikum. Ya, itu orang barakallahu fikum. Tayyib. Ya, la'am. Gampang sekali lisannya untuk menjatuhkan kehormatan dan harga diri saudaranya. Salaf tidak mengajarkan demikian. Barakallahu fikum. Ya. Salaf mengajari kita barakallahu fikum tindakan yang santun. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum. Yang pertama adalah an-nahyu anil itra. Fil madhi, larangan dari berlebih-lebihan dalam memuji. Yang kedua, ikhbarun nabi bi anna khairuddin aisaruhu. Dan nabi memberikan berita bahwasanya sebaik-baik agama adalah yang paling gampang, yang paling mudah barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga barakallahu fikum di situ kita mendapatkan faedah jangan sampai kita tertipu dengan ya banyaknya sebuah amalan barakallahu fikum ya. Baik. Tetapi barakallahu fikum kita harusnya lebih memfokuskan barakallahu fikum dari sisi ruh yang ada pada ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Ya.